Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا في هذا الشهر الكريم على الصيام والقيام واجعلنا يا ربنا فيه من العائدين والفائزين A'inna ala ta'atik wa ala tarki ma'asyatik. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumratis sa'imin. Wa ma'ahabibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana tawbata qablal maut. Wa ashshahadata indal maut. Wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan semoga ini benar-benar pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan mulia, di majlis mulia. Dan kita juga akan membahas atau membaca satu kitab yang akan bercerita tentang manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu membaca kitab Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadiyat. Kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidhihi fid daraini amin ila anqal fa amana bihi Sebelumnya, setelah Qadiyat di dalam mukaddimah kitabnya menceritakan tentang bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi oleh Allah segala sifat-sifat kemuliaan, kemudian dijauhkan daripada segala kekurangan, dengan baginda Nabi akan terbuka mata hati orang mendapatkan hidayah-hidayah, kemudian lanjutannya fa'amana bihi, kemudian berimanlah kepada baginda Nabi, mempercayai Nabi, wa'azzarahu dan membela, mengagungkan dan membela, mengagungkan, azzarahu mengagungkan, mengagung dalam irama membela, wa'nasarahu dan membela, berjuang untuk Nabi. Memperjuangkan Nabi. Siapakah mereka itu? Man hamba-hamba yang ja'alallahu lahu, yang telah Allah jadikan untuk hamba tersebut, fi mahnamis sa'adati qisma, di dalam keberuntungan, kebahagiaan. Qisman sebagai bagian baginya. Artinya kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi sebab sebagian orang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan bagian kemuliaan, as-sa'adah, kebahagiaan. Wa kadzdzaba bihi, tapi pun ada yang tidak beruntung, wa kadzdzaba bihi, dan ada yang mendustakan baginda Nabi, wa sadafa an ayatihi, berpaling dari tanda-tanda kebesaran yang Allah tampakkan melalui Nabi, mempercayai Al-Quran sebagai satu yang hebat, mereka pun tidak beriman. Melihat rembulan terbelah pun tidak beriman. Melihat mukjizat-mukjizat tidak beriman. Pakar-pakar bahasa pun tunduk di hadapan Al-Quran pun mereka ada yang tidak beriman. Kadzdzaba wa sadafa an ayati, menolak, berpaling daripada tanda-tanda kebesaran mukjizat-mukjizat Nabi dan ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi. Siapakah mereka itu, orang yang mendustakan? Man kataballahu alaihi syaqa'a, man hamba, kataballahu yang telah Allah tentukan alaihi untuk orang tersebut, asyaqa'a, untuk menjadi orang yang celaka, hatman, sebuah ketentuan. Maksudnya hamba-hamba yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai hamba yang celaka. Lalu Imam Qadhi'iyat mengutip dalam Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti juga buta. Tapi buta yang pertama adalah buta mata hati, bukan mata kepala. Orang buta mata kepalanya tapi hatinya terbuka, seperti kemarin apa, seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala dan banyak. Abdullah ibn Maktum buta mata tapi hatinya kebuka, kenal Nabi. Barang siapa yang di dunia ini buta mata hatinya, tidak bisa mengenal kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa insaf, maka mereka itu di akhirat nanti akan menjadi buta. Dan mereka bingung, kenapa aku sekarang digiring dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku bisa melihat dengan mataku? Iya, matamu melihat tapi buta mata hatimu, maka di akhirat akan buta. Sallallahu alaihi wasallam, salawat semoga senantiasa Allah limpahkan alaihi kepada baginda Nabi wasallam, dan salam kesejahteraan juga senantiasa semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatan tanmu dengan salawat yang terus berkembang. Wathunma yang dikembangkan. Salawat yang berlipat-lipat. Wathunma yang dilipat-gandakan. Salawatnya berlipat-lipat. Tanmu wathunma. Tanmu berkembang dengan dirinya sendiri. Tunma dikembangkan. Bagaimana kalau tunma? Sekali kita berselawat, Allah balas dengan berselawat yang banyak. Sekali kita berselawat, salawat akan dikembangkan. Dari satu salawat akan menjadi salawat yang banyak. Bahkankah Nabi menyebutkan, man sholat aliyya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas dengan 10 kali. Wa ala alihi, dan juga salawat salam semoga terlimpah kepada keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat. Wasallam, dan semoga keselamatan semoga terlimpah kepada keluarga dan juga sahabat Nabi. Taslima, dengan benar-benar keselamatan yang sesungguhnya, yang agung. Amma ba'du. Ini fasul hitab untuk memisah antara muqaddimah dengan pembahasan yang sudah akan dibahas. Amma ba'du. Pertama kali yang mengucapkan kalimat amma ba'du adalah Sayyidina Dawud alaihi salam. Kemudian Imam Qadhiyat berkata, asyraqallahu qalbi wa qalbak. Memohon semoga Allah memberi cahaya di hatiku dan di hatimu agar bisa menerima cahaya kebenaran dari Allah. Asyraqallahu, semoga Allah memberikan cahaya qalbi kepada hatiku, wa qalbaka, dan hatimu. Bi anwaril yakini, dengan cahaya keyakinan. Dan itulah kunci untuk menerima kebenaran. Biarpun kebenaran betul-betul dia saksikan, tapi kalau hatinya tidak diberi cahaya, tidak dibuka oleh Allah, maka tidak bisa nerima, tidak bisa tunduk. Dan banyak contoh pada zaman Nabi sekalipun, orang percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi, mendapatkan wahyu, tapi di hatinya tidak ada cahaya keyakinan yang Allah berikan, maka dia menjadi orang yang menentang Nabi karena kedengkian orang Yahudi. Orang Yahudi termasuk Abu Jahal dan lainnya, mereka bukan orang yang tidak percaya dan tidak tahu kalau Nabi itu Nabi, akan tapi karena hatinya belum mendapatkan cahaya keyakinan, belum dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah. Walatafali walak, dan semoga Allah berkasih sayang kepadaku dan kepadamu. Bima latofa bi awliyaihi, seperti Allah telah berkasih sayang kepada para kekasih-kekasihnya. Beliau wali. Imam Qadiyat waliullah, kekasih Allah. Tapi dalam doanya seolah-olah beliau bukan bagian dari kekasih Allah. Dan memang seperti itulah hendaknya seorang hamba. Merasakan kekurangan dan kekurangan di dalam mengabdi kepada Allah. Ia memohon, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadaku dan kepadamu seperti Allah telah memberikan kasih sayang kepada kekasih-kekasihnya. Siapa kekasih-kekasih Allah itu? Alladzi syarrafahumullahu binuzli qudsihi. Alladzi, mereka adalah alladzina, hamba-hamba yang syarrafahum, yang telah Allah muliakan mereka. Binuzli qudsihi, nuzli itu adalah tempat singgah. Qudsi adalah kesucian. Maksudnya yang telah Allah pilihkan di dalam tempat suci, tempat yang mulia. Di mana itu? Kalau nanti ada di surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah muliakan di surga, tidak ada kotoran di surga. Tidak ada najis di surga. Yang ada adalah segala kemuliaan dan kesucian. Dan para kekasih-kekasih Allah, biarpun mereka di dunia, mereka sudah seperti ditempatkan di surga. Itulah para kekasih Allah. Sehingga mereka itu kalau sudah urusan ibadah, menikmati betul. Sehingga bagi mereka jika malam tiba, itulah saat mereka bermesraan dengan malam, dengan mengadu kepada Allah. Sujud yang banyak, membaca Al-Quran pun dinikmati. Mereka berada di dunia. Tetapi sudah merasakan seperti di surga karena sudah rindu kepada surga. Dan itu hamba pilihan. Hamba yang dirindukan. Yang dirindukan adalah ridho Allah surga, ridho Allah surga. Sehingga begitu mudahnya baginya untuk melepas hartanya demi surga yang indah itu. Bahkan mereka pun begitu mudah melepas nyawanya untuk menjadi seorang mujahidin, membela baginda Nabi, mati pun bagi mereka adalah enteng kalau mendapatkan surga. Itulah nuzli qudsihi yang dinanti, yang dirindukan oleh para perindu-perindu dan para pecinta dan para kekasih-kasih Allah. Wa ahasyahum, dan menjadikan mereka itu gelisah minal khaliqati, dengan urusan-urusan makhluk ini. Biunsihi, karena merasa nyaman, senang. Biunsihi, dengan Allah. Uns itu adalah nyaman, hi dengan Allah. Jadi anis, orang yang membuat kita nyaman. Kalau kita duduk, kalau misalnya amal soleh, maka itu anisi fil barzakhi. Amal soleh adalah teman yang menyenanganku, menyenangkanku di alam barzah. Anis, uns, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para kekasih Allah. Rindu surga, rindu ridha Allah. Di saat berurusan dengan makhluk dunia dan segala macam urusan yang bukan urusannya dengan Allah, itu bagi mereka membuat gelisah. Karena begitu asyiknya bagi mereka di saat berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa khassahum, dan Allah telah memberikan ini orang-orang yang dirindukan oleh Ibn Qadiyat. Artinya minta kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku dan dirimu golongan orang-orang ini loh. Lah ini orang apa itu? Lah ini orang yang khassahum, yang Allah telah berikan kepada mereka dengan khusus. Allah beri mereka secara khusus, tidak diberikan kepada yang lainnya. Min ma'rifatihi, ma'rifah di dalam hatinya kepada Allah. Kenal Allah. Ada orang mengenal Allah dengan akalnya, dialah akal pakar akidah. Tapi belum jaminan orang yang mengenal Allah dengan akalnya kemudian baginya sejuk di saat menyebut namanya. Maka harus ada gabungan antara fikir untuk membenarkan langkah, zikir untuk menyejukkan perjalanan hidup kita. Hati, zikir, ma'rifatihi, kenal Allah. Sehingga dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa musyahadati ajaibi malakutihi, dan menjadi orang yang menyaksikan keajaiban daripada malakut, kerajaan Allah. Sebagian mengatakan kalau al-mulk kerajaan di bumi kalau malakut kerajaan di langit. Artinya, segala yang disaksikan dari semesta ini bagi seorang kekasih Allah tidak lain adalah sebagai sesuatu yang menjadikan mereka selalu ingat Allah. Tidak melihat gunung menjulang tinggi kecuali menjadikan mereka bertasbih subhanallah. Itulah orang yang kenal Allah. Maqam-maqam musyahadah. Sehingga tidak melihat apapun kecuali yang dilihat Allah. Maqam tinggi. Melihat apapun mengingatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang yang tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Sampai secara zahir mereka akan dihukumi sebagai hamba yang kafir karena kalimat yang mengeluarkan diri mereka dari iman. Kisah Hallaj yang mengatakan tidak ada di jubahku kecuali Allah. Dia mengatakan tidak ada di jubahku kecuali Allah. Padahal di jubahnya adalah dia. Artinya orang yang sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah ini maghrum. Gila dalam cinta kepada Allah. Melihat apa-apa Allah. Bukan menjadikan dirinya Tuhan Allah. Dia tenggelam. Maka hukumnya menurut orang-orang ulama ahli syariah dipenggal lehernya. Maka Hallaj dipenggal lehernya. Kalau terbukti dia adalah seorang kekasih Allah dengan Allah, dia adalah makam syukur, makam mabuk dalam cinta kepada Allah. Tidak bisa dihukumi sebagai orang yang akal sehat. Hukum zahir dia seperti orang gila. Tapi hukum batin dia kenal Allah. Maka ada orang majdub. Tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Namanya wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud tidak melihat apa-apa kecuali yang dilihat Allah. Kalau wahdatul wujud akan mengundang permasalahan. Memang di sana ada orang-orang yang berusaha menerjemahkan wahdatul wujud itu maknanya wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud ini tadi. Tidak melihat apa-apa kecuali Allah yang disaksikan. Bukan berarti tembok jadi Tuhan Allah. Bukan. Karena jadi begini. Seperti orang melihat itu. Melihat sesuatu itu bisa pakai perantara, bisa langsung. Kita melihat sesuatu pakai perantara. Seperti orang belajar membaca itu kalau masih kelas mulai itu. B-A-B-B-C-U-J-U-J-U-B-A-J-U. Itu kan makrifatnya kelas eja. Tapi kalau sudah kelas pinter enggak pakai ngeja jalan, baju panjang, langsung. Sama, kalau sudah orang makrifat kepada Allah enggak pakai ngeja dulu. Tapi yang kelas kita kasih ngeja. Bumi, gunung menjulang tinggi, siapa menciptakan Allah, baru sadar, oh Allah gitu. Jadi perlu proses. Tapi kalau orang sudah makrifat kepada Allah enggak perlu ngeja lagi di dalam makrifatnya, sudah Allah. Lihat cacing berjalan, Allah. Dari sisi mana lihat? Tidak tahu. Cacing, subhanallah. Di dalam tanah. Dia tidak pernah bingung dengan urusan lampu. Kita saja ini pusing. Tidak ada lampu, jerit-jerit. Ah, ini makhluk Allah. Dan macam-macam. Mungkin dia berenung dari sisi itu. Yang jelas ada sesuatu yang menjadikan dia ingat Allah. Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullah fih. Aku tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah, bukan fih di dalamnya, bukan. Maksudnya dia ini dalam menerjemahkan. Makanya ini adalah wilayah ahli tasawuf. Bukan berarti Allah di dalam sesuatu tersebut itu khulul. Menjadikan mengatakan Allah bertempat pada sesuatu keluar dari iman. Tapi maknanya wahdatus syuhud. Tidak melihat sesuatu kecuali mengingatkan kepada Allah. Dia akan melihat dirinya mata saja, ingat Allah. Allah. Tahu pohon hidroponik, apa tanaman hidroponik? Itu agar bisa tumbuh berkembang harus ada aliran air yang terus mengucur pakai keran di ini. Repot enggak? Repot. Pengen hasil yang maksimal. Tapi mataku dan matamu sudah mengalir terus ada air yang Allah buat. Kalau enggak ada airnya kering sakit mata langsung besok masuk rumah sakit buta matamu. Ini dikasih Allah air sehingga kita kedip ini diperlicin Allah. Semuanya ada. Berpikir tentang dirinya sendiri menjadikan dia ingat Allah. Yang punya perasaan selama ini yang bisa merasa itu, ngerasa itu kan kepekaan kulit itu. Yang suka kepala kambing, saya sebut contoh. Untuk bisa merenung maksudnya beginilah. Makan lidah kambing, enak. Tahu makan lidah kambing? Apalagi waktu ngomongnya di bulan puasa begitu. Orang makan lidah kambing masukkan ke mulut. Jadi gigimu tuh tahu mana lidahmu dan mana lidah kambing. Tahu nih lidah kambing, ini lidah. Kan bisa dibedain maka. Ayo, dari mana kok tahu giginya? Sudahlah, itu nikmat Allah. Allah. Gak usah pusing. Allah. Sangat banyak. Nah itulah orang dapat kekhususan dari Allah makanya. Khassahum min ma'rifatihi. Sehingga kalau orang seperti itu apakah mungkin bermaksiat? Memang manusia bukanlah seorang yang maksum, tapi kekasih Allah mahfud. Kama annal anbiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a mahfuduna. Seperti halnya para nabi itu maksum, tidak akan terjatuh dari dosa, dalam dosa. Tapi para kekasih Allah memang mereka tidak maksum, tapi dijaga oleh Allah. Susah melakukan kemaksiatan. Ibn Athaillah mendoakan kita agar kita jadi seperti mereka, kan gitu tadi. Wa athari qudrati, sehingga kita para kekasih Allah, para aulia tadi, orang yang mudah terpesona, terkagum, kemudian syukur di saat melihat athari qudratihi, athar qudratihi. Athar itu bekas kalau secara lughat. Maksudnya apa? Tentang kuasa Allah yang terlihat di semesta ini, yang bertebaran. Athar qudratihi. Maksudnya kalau seseorang bisa kuat, maka itu athar min qudratillahi subhanallah. Seorang bisa cerdas, athar min qudratillahi. Ini semua athar min qudratillahi, athar. Ini buah daripada qudrah Allah. Qudrah Allah lah. Yang bisa memahami ini siapa? Ya mereka orang-orang para kekasih Allah, auliaillah. Yang tadi, para kekasih-kasih Allah. Sehingga kenapa? Mereka melihat sesuatu kenal Allah. Bima mala'a qulubahum habratan. Allah beri apa sih mereka itu kok sampai kayak begitu tuh? Dengan apa yang Allah penuhi, Allah isikan ke hati mereka. Habratan, hubur, kesenangan. Hubur warrawhah, itu kesenangan. Nahnu, kata Imam Haddad, nikmatul islami a'na nikmatin halat bisaha. Nahnu fi huburin wa nahnu fi rawhin warrawhah wa huburin wastiraha. Hubur, habroh, cinta. Apa senang? Habroh, hubur. Jadi kegembiraan mereka dengan Allah. Sudah memenuhi hati mereka dengan Allah. Sehingga fakir tidak menjadikan mereka gelisah. Sakit tidak menjadikan mereka gelisah. Maqam tinggi. Dan itu yang dirindukan. Apalagi di saat mendapatkan nikmat. Tidak akan terlena dengan nikmat lalu menjadi orang yang kufur nikmat. Wawalaha ukulahum, yang telah mengambil akal mereka, fi'adhamatihi, sehingga hanya tenggelam dalam pengagungan terhadap keagungan Allah. Hayratan, dalam kalau bahasa kita ketidakmengertian. Jadi kagum yang tidak bisa berkomentar apa-apa. Allah. Hayrah, kalau orang hair itu bingung. Bingung itu tidak bisa mengambil keputusan. Tidak bisa menjelaskan. Jadi bingung itu adalah bisa saja seseorang itu tidak ketemu jalan, hair antara belok kanan, belok kiri. Atau dia bingung terlalu agung sampai ia tidak bisa menerjemahkan apa yang dilihat. Nah ini. Para kekasih-kekasih Allah itu telah dijadikan oleh Allah. Akal mereka itu melihat keagungan Allah menjadi hayratan, dalam ketidakmampuan, dalam kalau dikatakan bimbang, maksudnya tidak mampu berucap sepatah kata mungkin. Oh, seperti kisah baginda Nabi waktu di Isra Mi'raj, melihat Sidratul Muntaha, oh, tidak bisa berucap sampai beliau hanya bisa mengatakan la yasifuha illallah. Tidak ada yang bisa menyifati kecuali Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang agung, ada yang bilang, gimana ya, mau ngomong apa ya? Oh, pokoknya sudah begitu. Karena bagi mereka, ini ahli Allah itu agung. Karena ini adalah keagungan Allah. Hubungannya dengan sang ciptaan-ciptaan Allah dan seterusnya. Faja'alu, maka dengan begitu itu, dipenuhi hatinya dengan kerinduan kepada kemuliaan, rindu surga. Kemudian akalnya pun dijadikan akal yang hanya bisa melihat keagungan Allah. Maka setelah itu menjadi apa orang itu? Inilah orang yang dirindukan. Menjadilah orang faja'alu, maka menjadikanlah mereka para kekasih itu hammahum bih. Semangat yang ada di dalam diri dan hati mereka adalah kepada Allah wahidan satu. Nah ini karena akalnya, hatinya sudah dirindukan kepada Allah, maka di dalam gerak-geriknya pun semangat yang ada pada dia pun mengarah kepada yang satu, yaitu ridha Allah. Sehingga muncullah orang yang semasa hidupnya sebagai seorang alim menghatamkan Quran sampai ribuan kali. Bagaimana? Dikisahkan Imam Abu Hanifah 6.000 kali hatam Quran. Oh, Sayyidina Uthman baca Quran sehari 3 kali, bukan ngebut, karena karomah dalam hidup beliau. Imam Nawawi sudah bisa menulis kitab segitu banyaknya, padahal umurnya pendek. Dan orang bisa beribadah. Bukan saja ibadah sujud, rukuk, sedekah. Kan ada orang, kalau secara rezeki mah pas-pasan, tapi sedekahnya banyak dan dia menikmati. Kenapa? Semangatnya sudah fokus kepada Allah. Dan dia gak pengen disanjung. Kalau pengen disanjung ini bisa berkurang. Ah, kemarin saya sedekah gak ada yang lihat. Males deh besok, gak disebut. Tapi yang dengan Allah, lihat dia bersedekah hari ini tidak dilihat oleh siapapun. Tapi dia yakin Allah melihat. Tambah lagi dan tambah lagi. Dan seterusnya. Karena hammuhum bihi wahidan. Sudah fokus dia kepada Allah. Wahidan. Fokus kepada Allah. Walam yarau fid daraini ghairuhu musyahada. Kalau sudah kekasih Allah seperti itu, tidak melihat di dunia dan di akhirat kecuali adalah Allah. Jadi selagi kalau di dunia, di surga, di akhirat, di surga mah jelas. Di dunia pun dikit-dikit urusan Allah. Bahkan mungkin dia adalah orang yang berkecimpung dalam urusan dunia. Sehingga kalau dijabarkan lagi tentang siapakah kekasih Allah, apakah pasti orang yang sujud rukuk, pakai imamah, tasbihan, dan kemudian, oh bukan, belum tentu. Bahkan mungkin dia adalah pakar atom, ada seorang bisnismen, seorang pengusaha, bahkan mungkin seorang raja, akan tapi hatinya dengan Allah. Saya teringat guru mulia mengatakan, kekasih Allah adalah yang hatinya sambung dengan Allah. Bukan berarti orang yang harus bersorban dan pakai jubah, pakai imamah tebal, bukan. Bisa saja dia adalah seorang pakar atom dengan kacamata tebal yang setiap kali dia mengadakan riset, yang dipikirkan adalah kejayaan umat Nabi. Mulai dari di rumah, di kantor, di tempat laboratorium, balik lagi, laboratorium terus. Bagaimana kejayaan umat Nabi? Dialah kekasih Allah. Mungkin dia adalah seorang pekerja. Pekerja dia. Nyari duit. Sana kemari. Tapi yang dipikirkan apa? Perjuangan. Dia memikirkan masjid sana yang belum beres, madrasah sana yang harus aku bantu, pesantren yang harus aku bangun, fakir miskin yang harus aku santuni. Hidupnya begitu, makannya mah biasa-biasa saja. Nah itulah hamba pilihan Allah. Maka jadilah kekasih Allah dengan dirimu sendiri. Jadilah kekasih Allah dengan dirimu sendiri. Yang punya kekayaan, jadilah kekasih Allah dengan kekayaanmu. Yang jadi pejabat dengan jabatanmu. Bukankah baginda Nabi sudah mengisyaratkan alangkah banyaknya amal kelihatannya duniawi, tapi karena benar hatinya dalam niat menjadi amal ukhrawi. Begitu sebaliknya, kelihatannya orang beramal ukhrawi karena busuknya niat, maka dia menjadi nilai duniawi. Tidak dipandang, tidak dilihat oleh Allah. Fahum, mereka para kekasih Allah. Ini orang yang dirindukan oleh Qadiyat, yang beliau berharap menjadi mereka dan mengajak kita untuk menjadi mereka. Fahum, diiming-imingi dulu, itulah orang istimewa. Dan begitulah tarbiyah itu. Jangan tidak pernah mengenalkan ulama, ustadz, kiai, tiba-tiba anaknya suruh mondok, berantem nanti. Makanya kalau Anda menginginkan anak Anda mondok, mulai dari kecil sudah sering diajak bicara tentang tokoh, ulama, ustadz, para kekasih Allah, dan seterusnya, begitu. Ini mulai kecil gak pernah di giliran SMA mulai bandel, masuk pondok, perang dengan pondok nanti. Begitu juga lah tarbiyah ibn Qadiyat menceritakan tentang orang-orang terkasih Allah. Beginilah orangnya, kisahnya dikasih gambaran agar kita rindu, lalu nanti berusaha kita untuk menjadi mereka. Bagaimana rafahum, mereka itu bimusyahadati jamalihi yatana'amun. Mereka yatana'amun, menikmati dengan musyahadah. Mereka sudah menyaksikan tentang kebagusan Allah. Kebagusan Allah ini bukan zatnya Allah. Zat Allah tidak bisa dilihat. Kebagusan dari mereka mudah mensyukuri tentang kebaikan Allah yang Allah berlakukan untuk matanya, untuk lesannya, untuk telinganya, untuk jasadnya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Itu jamalullah. Kalau orang punya iman kan begitu sederhana. Sendawan yang Allah berikan ternyata nikmat jamalullah. Puas. Nyenyak tidur jamalullah. Dan mereka yatana'am, jadi menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur, syukur dengan karunia-karunia Allah. Yatana'amun. Wa baina athari qudratihi wa ajaibi 'azamatihi yataraddadun. Wa baina athari qudratihi, dan mereka ini orang-orang terkasih Allah itu di dalam athar qudrati ini semesta. Athar qudrati kita sebutkan tadi, athar qudratihi dengan kekuasaan Allah yang ditampakkan di semesta, wajah wajaibi azamatihi, dan keagungan Allah yang mengagumkan yang Allah tampakkan pada makhluknya di semesta ini. Ingat, zat Allah tidak bisa melihat kita dan kita tidak akan melihat lagi di dunia, tapi keagungan Allah, keagungan Allah dan kudrat Allah bisa dilihat di semesta. Bagaimana orang berpikir? Orang harus, kalau kita berpikir, Allah yang menerbangkan bumi dan planet-planet, dihamburkan begitu dengan rapinya, bukankah itu kudrat Allah? Yang mengikuti garis edarnya terus rapi setiap pagi terbit, terbenam sorenya, pagi terbit, dan rembulan pun, dan begitu rapi, begitu rapinya. Itu kan kudrah Allah. Athar kudrah Allah terlihat. Siapa yang bisa melihat itu semuanya? Ya orang ahli iman. Kalau orang biasanya, oh terbit matahari. Tapi kalau bagi orang yang kenal Allah, subhanallah. Maka yataraddaduna, mondar mandir. Maksudnya begini, rasa kagum kepada ciptaan Allah ini bagi kekasih Allah mondar mandir, nabrak sana kagum, nabrak situ kagum, melihat gunung kagum, melihat matahari kagum, melihat apa-apa kagum. Ya taraddatun, kemana-mana ya azamatu rabbil alamin, keagungan Allah wa atharu kudratihi, dan kekuasaan Allah yang ia lihat, karena maqam ma'rifah tadi Wa bil inqita'i ilaihi wa tawakkuli 'alaihi la hijin. Akhirnya menjadilah mereka itu orang yang bil inqita'i ilaihi, orang yang memutus dari segala urusan dan hanya urusan Allah yang tidak diputus. Ilahnya yang tidak diputus, minnya yang diputus. Inqata'a ilaihi, ilahnya yang enggak diputus, selainnya diputus. Inqata'a memutus kepada selain Allah, hanya ilaihi kepada Allah yang tidak diputus. Wa tawakkuli 'alaihi, dan berserahnya kepada Allah, enggak ada keluh kesah setelah itu. Lahijina, mereka terus menerus dengan cara seperti itu, tidak putus dengan Allah dan tidak pernah berhenti tawakal kepada Allah. Mutamassikina bisadiqi qawlihi, berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kul Allah, katakanlah Allah lah yang maha ada, Allah lah yang layak disembah, Allah lah yang menyaksikan kita. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, kemudian kan biarkan mereka, orang-orang yang lupa dengan kealupaannya. Tapi orang ingat Allah enggak akan lupa, biarpun mereka di lautan yang membikin, biarpun mereka digebyar kehidupan yang bikin lupa. Tapi kalau sudah ahli ghaflah, orang yang lalai kepada Allah, biarpun di Masjidil Haram juga lalai dan lupa. Tapi kalau orang sudah kenal Allah, biarpun di tengah hiruk pikuk kemaksiatan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka, sesungguhnya engkau, kata Ibn Qadhiyat berkata, fa innaka, engkau kararta alayya sual, orang yang ada di kiri kanannya. Beliau kan orang terpandang, semua orang kenal beliau, jadi ngomong kamu kan pernah minta. Jadi permintaan ini rupanya banyak sekali diajukan kepada Qadhiyat, agar ya Qadhiyat buatkan saya satu pegangan gitu loh ya, yang bisa menjadikan sebab aku dekat kepada Rasulullah. Kararta alayya sual, kau sering minta kepadaku. Bimajmu'in, untuk aku buatkan satu kumpulan. Yatadhaman, yang mencakup. Bita'rifi, yang bisa. Yatadhaman at-ta'rifa, kumpulan satu tulisan catatan. Yatadhaman, yang mencakup at-ta'rifa, untuk mengenalkan. Biqadril Mustafa alaihi salatu wassalam, tentang kadar keagungan Nabi Muhammad. Ini diminta beliau. Kalau beliau sendiri sudah kenal dan sampai, beliau sudah pecinta Nabi yang sesungguhnya. Akan tapi beliau diminta, waqad karartas alayya sual, untuk engkau telah minta kepadaku berulang-ulang untuk aku membuat satu ya catatan yang tersimpul, terkumpulkan, yang mencakup cara untuk mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajibu lahu min taukir, dan yang mencakup tentang hal-hal yang wajib kita muliakan, memuliakan baginda Nabi. Wa ikramin, bagaimana sama ikramin memuliakan, taukir mengagungkan, ikram memuliakan. Sampai di sini dulu insyaallah, kita lanjutkan pada ini muqaddimah. Dan mohon maaf, ini rupanya setelah kita ngambil kitab Qadhiyat, kitab ini sedikit agak besar, agak panjang, tapi penuh dengan pengetahuan dan penuh dengan ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menumbuhkan keyakinan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak.

Bahkan kalau Anda sudah terlanjur witir 3, lalu Anda ingin menyempurnakan 11, tinggal saja Anda mengerti hitungan tentunya. Dari 3 menjadi 11 bagaimana? Ditambah selebihnya. Tanpa harus mengulang witirnya. Tanpa mengulang ganjilnya. Jadi seperti itu insya Allah. Jadi bukan berarti bagi yang sudah witiran di awal waktu, kemudian di akhir waktu di malam harinya enggak boleh sholat lagi, itu enggak. Itu kesalahpahaman. Dan ini ada. Sebab dari yang bertanya pun juga termasuk dari wilayah ini tadi. Kalau enggak begitu kan enggak bertanya dia. Bagi yang mengerti sudah insya Allah. Bagus ditanyakan untuk menjadi ilmu buat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Amin. Ada titipan pertanyaan Buya. Orang yang beristihado itu mempunyai satu wudu untuk satu sholat. Maka dia bertanya, katanya sholat untuk sholat tarawehnya bagaimana, boleh atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang istihadhah, dia tetap wajib sholat dan wajib berpuasa. Boleh digauli suami, boleh tawaf. Karena istihadhah itu bukan orang haid. Istihadhah itu orang suci. Cuman dia itu terus darah mengalir keluar. Itu seperti kalau laki-laki salisul baul, beser. Keluar air kencing terus. Biarpun wudu tetap batal wudunya keluar. Makanya namanya daimul hadath. Orang yang terus berhadath. Bagaimana? Dia berwudu, catatannya. Yang pertama, dia dibersihkan dulu. Setelah bersih, dikasih penyumbat. Setelah kasih penyumbat, dia berwudu. Syarat wudunya sudah masuk waktu. Kalau sholat duhur, sudah masuk waktu duhur. Yang pertama, wudunya setelah masuk waktu duhur. Syarat yang kedua, bergegas melakukan sholat. Tidak boleh nongkrong, boleh menunggu demi kemaslahatan sholat. Contohnya nunggu jamaah boleh. Tapi kalau Anda sholat sendiri nggak boleh istihadhah habis wudhu nongkrong begini, nggak sah, batal lagi. Tapi langsung bergegas melakukan sholat. Kecuali setelah Anda wudhu nunggu sholat jamaah di masjid dan sebagainya, maka itu nggak apa-apa, dimaafkan. Yang ketiga adalah satu sholat fardu, bukan sholat sunnah. Penanya yang soleha, sholat fardu wudhu satu. Tapi kalau Anda sholat wudhu sekali, boleh melakukan sholat dengan sejuta rokaat, sejuta kali. Baik, hanya sholat fardu saja satu wudhu. Kalau Anda wudhu sekali sholat traweh yang 36 rokaat ikut orang ahli Madinah, boleh. Jadi dua rokaat wudhunya sekali, bahkan wudhunya wudhu isya, enggak pakai wudhu khusus. Wudhu isya, Allah Akbar, setelah wudhu isya, ba'diyah isya, dua-dua, kemudian sholat traweh, wah ikut, wah, saya kurang kalau 20 nih, jarang dalam waktu, saya ikut orang-orang ahli Madinah, 36 rokaat, oke. Okay. Witirnya 11, boleh, wudhunya sekali. Selesai ya? Wallahu a'lam bissawab. Pengumuman pendaftaran santri non-formal. Namanya kelas tafaqquh yang ingin menjadi ulama dan para ustad, calon-calon ustad besar. Boleh mendaftar tahfidz di usia dini, pendaftaran sudah dibuka, batasnya jangan telat. 7 Syawal sudah ditutup. 26 Ramadan untuk tahfidz, 26 Ramadan sudah ditutup. Untuk tafaqquh 7 Ramadan ditutup. Daftar, ujian, dites, yang lulus masuk, yang enggak pulang. Kemudian ada mohon didoakan mumpung Ramadan mulia, Ramadan penuh berkah. Mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu di dalam mewujudkan studio televisi Al-Bahjah. Kemudian wakaf tanah Al-Bahjah tetap kami himbau. Ayo mumpung Ramadan wakaf tanah Al-Bahjah. 1 meternya 100 ribu. Untuk kendaraan menuju Allah. Menuju kemuliaan. Untuk menjadi amal jariah kita pun mati tetap mengalir pahala tersebut. Ini tetap kami suarakan 100 ribu rupiah per meter. Anda bisa langsung ke nomor rekening 777, ini bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777444119 atas nama Wakaf Tanah Al-Bahjah. Kemudian bagi siapapun yang ingin berpartisipasi untuk kelestarian pesantren, berjalannya pondok pesantren, mulai dari pendidikannya dan yang lain-lainnya termasuk dakwah, Anda bisa menyisihkan rezeki ke infak center Al-Bahjah, dan ini bukan dari duit zakat. Jangan dari duit zakat di sini. Untuk bangunan pondok operasional dan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7204292. 7204292. Kemudian Bank BNI Syariah di nomor rekening 7407333 atas nama Yayasan Al-Bahjah semuanya. Zakat Center Al-Bahjah. Nah, bagi yang ingin membayar zakat, Anda bisa salurkan ke Zakat Center Al-Bahjah melalui rekening BNI Syariah nomor rekening 07204000. Ini saja insyaallah. Majelis Sabtu pagi dan Ahad pagi seperti biasa hanya diundur setengah jam. Majelis tafsir Sabtu pagi, majelis hadis Ahad pagi seperti biasa, dan ada tidak ada libur, cuma diundur setengah jam saja. Adapun di bulan Ramadan, kajian-kajian yang kami hadirkan di sini adalah habis sholat subuh jam 5 pagi, kita sudah belajar kitab Sulam Taufik, belajar akidah. Waktu paling berat itu, pahalanya paling gede, ngantuknya luar biasa. Saya pun semangat pagi-pagi sudah ngantuk-ngantuk begitu tuh. Tapi harus diadain. Mula-mula ada hawa nafsu, ada setan bisikin, Buya, coba digantilah, enggak usah diadain. Oh iya, iya, iya. Itu setan, biarin ngantuk-ngantuk diadain tetap. Lalu dilawan, kalau tidak dilawan setan kurang ajar nanti ya. Maka habis sholat subuh langsung itu. Kemudian halaqah duhanya, zawiyah duha, kita membaca kitab Jauharatut Tauhid untuk mantapkan keimanan kita. Dan sore seperti ini madrasah Ramadan, membaca kitab Asy-Syifa Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu di bulan mulia ini, di bulan agung ini. Ya Allah, muliakan kami, jadikan kami hambamu yang beruntung dengan pahala berlipat ganda, dengan kemudahkan kami dalam beramal baik ya Allah, dan kembali kepadamu dengan pengampunan. Kau ampuni dosa-dosa kami, kau bebaskan kami dari api neraka. Kami mohon jaga keluarga kami, anak-anak kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan sebab-sebab kehinaan. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah, di mana mereka ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah kembali kepadamu. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua bergabung dalam acara kemuliaan ini ya Allah. Ya Allah, kemuliaan, segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang jujur, pemimpin yang tulus, pemimpin yang tidak berkhianat, pemimpin yang kenal dan mencintai kekasihmu Nabi Muhammad, pemimpin yang peduli dan perhatian kepada umat kekasih mu Nabi Muhammad. Ya Allah, bagimu sangat mudah, maka kami serahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini, jaga bangsa ini. Jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari perselisihan. Kami mohon jauhkan dari negeri ini ya Allah pengadu domba, jauhkan dari negeri ini orang yang membuat kerusakan. Dan Engkau sungguh Maha Tahu ya Allah, dan Engkau Maha Kuasa ya Allah. Dan kami mohon wujudkan ya Allah keindahan dalam diri kami, keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan keindahan di masyarakat kami yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, menjadi sebab mereka mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami mohon ya Allah, orang tua kami, jaga mereka semua yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam taat serta sehat walafiat. Mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah, orang tua kami ya Allah, yang semakin hari ya Allah rambut semakin memutih ya Allah, kulit meriput ya Allah, jalan tertatih-tatih, tubuh mulai membungkuk ya Allah. Kadang kami kurang peduli dan perhatian kepada mereka. Kami mohon ya Allah, berikan